Masih pembahasan kita bab i'ta'il mu'allafati qulubuhum ala al-islam wa tasabbur man qawiya imanuhu, bab pemberian kepada orang yang hatinya didekati untuk Islam dan bersabar orang yang imannya kuat. Hadis yang dibacakan tadi, hadis yang ke-6 dari bab ini, nomornya 2438, dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia mengatakan, lama kana yaumu Hunainin, ketika hari Hunain, yaitu hari perang Hunain, aqbalat hawazinu wa ghatafanu wa ghairuhum bidarariyihim wa na'amihim. Hawazin, qabilah Hawazin dan Ghatafan dan yang lainnya datang menghadang pasukan kaum muslimin, bidarariyihim, dengan seluruh keluarganya, keturunannya, wa na'amihim, dan harta-hartanya, untanya, sapinya, semua kekayaan yang keluar. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin 10,000. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu 10,000. 10,000 pasukan. Wa ma'ahu at-tulaqa, bersamanya tulaqa. Tulaqa ini adalah Imam Nawawi, dia mengatakan wa huwa bi dhammi ta wa fathi lam wa bil mad tulaqa. Wahum alladhina aslamu yawma fathi makkata, yaitu mereka orang-orang yang masuk Islam pada hari ditaklukannya Mekah. Wa huwa jami'u tadiq, tulaqa itu bentuk plural dari taliq. Yuqalu dhaka, taliq itu disebutkan, diucapkan atau diberikan nama liman utliqa min asa aw withaq, bagi orang yang dibebaskan min asari wa withaq, dari orang-orang tahanan atau yang ada perjanjian dibebaskan. Qala qadi fil masyariq qila lil muslimi fathi at-tulaqa liman an-nabi sallallahu alaihim sallallahu alaihi wasallam alaihim. Dikatakan bagi orang-orang masuk Islam karena ditaklukkan kota Makkah itu sebagai nama Tulaqa, disebabkan anugerah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nabi memberikan pemberian, yakni kebebasan, yang biasanya orang yang kalah itu menjadi tawanan. Sekarang tidak ada tawanan, dibebaskan. Maka mereka itu tulaqa. Jadi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 10,000 plus ditambah dengan orang-orang yang bermusuh Islam di Mekah, yang mereka adalah tulaqa. Dalam riwayat yang lain dikatakan nahnu basharun katsir qad balagana 6,000. Ada yang mengatakan kami jumlah yang banyak, sampai 6,000. Namun riwayat yang pertama yang disebutkan, yakni 10,000, itu yang lebih sahih. Lian al-masyur fi kutubi maghazi anna al-muslimina kanu yawma idin 12,000. Yang masyur di dalam kitab-kitab sejarah tentang peperangan Nabi, bahwa jumlah kaum muslimin pada saat itu adalah 12,000. 10,000 syahidul fath, 10,000 adalah orang yang ikut serta menaklukkan kota Mekah. Berarti jumlah 10 itu yang datang untuk menaklukkan kota Mekah. Wa alfani min ahli Mekah wa man dhafa ilaihim, dan yang 2,000 adalah dari penduduk Mekah dan orang-orang yang bergabung dengan mereka. Wa hadha ma'na qawluhu ma'ahu 10,000 wa ma'ahu tulaqa. Inilah makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Anas bin Malik, bahwa bersama Nabi ada 10,000 orang ditambah dengan orang-orang yang dibebaskan dari penduduk Mekah yang baru masuk Islam ketika ditaklukkan kota Mekah, sehingga berjumlah 12,000. Kemudian fa'adbaru anhu, jumlah yang banyak tadi berapa jumlahnya? 12,000. Mereka lari dari Nabi, ya, hatta baqiya wahda, ya, sehingga Nabi SAW tinggal sendirian. Jadi karena takut mungkin dari pasukan musuh, lari mereka semuanya, jumlah yang banyak. Itulah yang kita singgung sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, ketika jumlah kalian yang banyak itu memberikan rasa ujub, namun itu tidak bermanfaat. Qal fanada yawma idzin nida'aini lam yakhlit bainahuma syai'a. Anas Malik mengatakan Nabi pada saat itu memanggil dengan dua panggilan dan tidak dicampuri dengan yang lain. Qal, Anas Malik mengatakan, iltafata an yaminihi, Nabi melihat kepada kanannya. Faqal, ya ma'asyara ansar, dipanggil oleh Nabi, wahai sekalian kaum Ansar, orang-orang Ansar, mana nih? Faqalu labbaik ya Rasulullah, abshir nahnu ma'ak. Lalu mereka mengatakan, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah, abshir, yakni tenanglah, sesungguhnya kami bersamamu. Qal, Anas Malik mengatakan lagi, thumma tafata an yasari, kemudian Nabi menoleh ke kirinya. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyara Ansar, wahai orang-orang Ansar, Qalu labbaik ya Rasulullah, abshir nahnu ma'ak. Mereka mengatakan, kami penuhi panggilmu ya Rasulullah, tenang, kami bersamamu. Qala wa huwa ala baghlatin bayda. Dia di atas kendaraannya baghlah. Baghlah itu hewan perpaduan antara keledai dengan kuda. Bisa dikatakan kuda kecil. Tingginya di atas dengan keledai. Potongannya potongan kuda. Berwarna putih. Fanazala. Lalu Nabi turun dari kendaraannya. Faqal, lalu mengatakan, ana Abdullah wa rasuluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini hamba Allah dan rasulnya. Lalu terjadilah peperangan. Fanhazamal musyrikun. Maka orang-orang musyrikun kalah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sakinah kepada rasulnya, kepada orang mukmin, kemudian berperang sehingga orang musyrikun kalah. Wa asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaima katira. Nabi meraih harta rampasan perang yang banyak. Faqasama fil muhajirin wa tulaqa. Lalu Nabi bagi harta rampasan perang tadi kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang yang baru dibebaskan dari baru masuk Islam, dari orang-orang yang dibebaskan waktu Fathul Makkah. Walam yu'til ansara syai'a. Ansar sama sekali tidak diberi. Faqalatil ansar, orang ansar mengatakan, idza kanat asyiddatu fa nahnu nud'a. Kalau dalam kesulitan kami yang dipanggil. Tadi waktu perang orang banyak nih, berhadapan dengan musuh, lari satu arah. Lalu yang dipanggil oleh Nabi siapa? Ansar. Wahai Ansar, wahai Ansar. Muhajirin enggak? Orang tulaka enggak? Ansar langsung dia menyambut panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan, apabila waktu kesusahan kami dipanggil. Wa tu'atal ghanaim ghairana. Rampasan perang, harta rampasan perang diberikan kepada selain kami. Waktu perang kami hasilnya kepada orang lain. Faghalabahu dhalik. Hal itu mendominasi mereka. Ya, maksudnya perasaan itu mendominasi mereka. Fajama'ahum fi qubbatin. Lalu Nabi kumpulkan mereka di tenda. Faqala ya ma'asyaral ansar. Lalu Nabi mengatakan, wahai sekalian orang ansar, ma hadithun balagani ankum. Apa ini pembicaraan yang sampai kepadaku dari kalian? Fasakatu. Mereka diam. Faqala ya ma'asyara ansar. Wahai kaum ansar. Amma tardawna iyadhaba an-nasu bid-dunya wa tadhabuna bi Muhammadin tahuzunahu ila buyutikum. Tidakkah kalian rida manusia pergi membawa dunia dan kalian pergi dengan membawa Muhammad yang kalian rangkul ke rumah kalian? Qalu bala. Mereka mengatakan betul ya Rasulullah. Radina. Qalu bala ya Rasulullah radina. Betul ya Rasulullah kami ridha. Faqal. Lalu Nabi mengatakan, "Lau salakan nas wadian." Kalau seandainya manusia meniti sebuah lembah atau wadian, wadi, "wa salakatil ansar syi'ba." Dan ansar meniti atau melewati lembah, "la akhadtu syi'bal ansar." Maka pastilah aku memilih lembah yang dilalui oleh ansar. Qala Hisham mengatakan, faqultu ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah, anta syahidun dhalik, apakah engkau menyaksikan itu? Qala wa aina aghibu anhu. Lalu Abu Hamzah ini Anas mengatakan, di mana aku yang pernah absen darinya? Anas selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah digelar sebagai apa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi. Ibunya Ummu Sulaim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah ke Madinah, semua orang memberikan apa yang ada padanya, tapi Ummu Sulaim enggak punya apa-apa kecuali Anas. Lalu dia serahkan kepada Nabi, dia wakafkan anaknya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun dia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan, di mana aku yang pernah absen darinya? Hadis di atas sama dengan makna yang sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan orang-orang yang baru masuk Islam untuk dalam rangka pendekatan hati untuk mengukuhkan mereka dalam Islam. Dan hadis berikutnya disebutkan individu-individu atau tokoh-tokoh dari orang-orang yang baru masuk Islam diberikan oleh Nabi ya pemberian-pemberian yang banyak. Baik. Hadis yang kedua, silakan. Qal hadatsana Abdullah bin Mu'adh wa Hamid. Ubaidullah. Wish عندك؟ Ubaidullah. Hadatsana Ubaidullah bin Mu'adh wa Hamid bin Umar wa Muhammad bin Abdul A'la. Qala bin Mu'adh hadatsana Al-Mu'tamir bin Sulaiman عن أبيه قال حدثني السميط عن أنس بن مالك قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000 وعلى مجنبة خيلنا خالد بن وليد قال فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين ثم قال يا للأنصار قال أنس هذا حديث إمية قال قلنا لبيك يا رسول الله قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا قال ف فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل ثم ذكر بقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد. نعم. Anas Malik dia menceritakan, ketika kami telah menaklukkan Mekah, iftatahna Mekah thumma inna ghazawna Hunain, kemudian kami memerangi Hunain, faja'al musyrikuna bi'asani susufin ra'itu, lalu datang orang-orang musyrikin dengan barisan-barisan yang sangat indah yang pernah aku lihat. Qal, Anas memberikan gambarannya, fasuffatil khayl, bersaflah kuda-kuda, wasuffatil muqatilah, lalu setelah itu berbaris pula pasukan ya yang akan berperang, thumma suffatin nisa'u min wara'i dhalik, lalu kaum wanita bersaf di belakang lagi. Jadi kuda dulu, kemudian tentara, kemudian kaum wanita. Ini biasanya kaum wanita itu adalah untuk menggerakkan semangat kepada muqatil, kepada pasukan. Summa suffatil ghanam, belakangnya kambing-kambing. Thumma suffatil na'am, di belakangnya lagi ya unta, sapi, binatang-binatang ternaknya. Qala wa nahnu basharun katir, sementara kami adalah manusia yang banyak. Qad balagna 6000, setelah sampai jumlah kami 6000. Tadi sudah disebutkan bahwasanya yang rajihnya adalah 10.000. Wa ala majan wala mujin mujannibati khailina Khalid bin Walid, di dalam sayap atau pasukan kiri, pasukan berkuda kami dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid tidak ada peperangan yang diikutinya kecuali Allah berikan kemenangan. Qala faja'alat khayluna talwi khalfa dhuhurina, maka disusunlah bahwasanya pasukan kuda berada di belakang kami untuk membenting. Falam nalbath an inkashafat khayluna, ya belum lama, yakni belum selang waktu yang pendek, terbuka kuda kami atau pasukan berkuda. Wa faratil a'rab, orang Arab semuanya lari. Ya. Qala wa faratil a'rab wa man na'lamu minan nas, dan orang-orang yang kami ketahui dari manusia lari. Qala fanada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, ya lal muhajirin, ya lal muhajirin, panggil Rasulullah, wahai muhajirin, wahai muhajirin. Summa qala ya lal ansar, wahai ansar. Qala Anas, hadha hadithu ummiyatin, ini adalah pembicaraan mereka, ay hadithuhum, hadis jamaah. Ya. Qala qulna labbaik ya Rasulullah. Lalu kami mengatakan, kami sambut panggilanmu ya Rasulullah. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ya, fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah maju. Qala faymullah ma ataynahum hatta hazamahumullah, ya tidaklah kami mendatangi mereka sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan mereka. Qala faqabadna dhalikal mal. Lalu harta yang banyak tadi kami raih. Thumma talaqna ila Taif. Lalu kami pergi ke Taif. Hunain itu tidak jauh dari Taif. Fahasarnahum 40 lailah. Lalu kami baikot mereka. Ya. Kami apa namanya? Kami baikot mereka selama 40 hari. Summa raja'na ila Makkah fanazalna. Lalu kami kembali ke Mekah dan kami turun ke Mekah, yakni singgah. Qala faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti ar-rajula al-mi'ata min al-ibil. Lalu Nabi mulai membagi harta rampasan perang tadi, memberikan seseorang 100 unta. Lalu dia sebutkan hadis yang selanjutnya. Kemudian hadis yang berikutnya dijelaskan siapa yang akan dibagi. Silakan. Qala hadatsana Muhammad ibn Abi Umar Umar al-Makki hadatsana Sufyan an Umar bin Sa'id ibni Masruq an abihi an Abaya ibni Rifa'ah an Rafi' ibni Khadij qala a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan bin Harb wa Safwan bin Umayyah wa Uyayna bin Hisn wal Aqra' bin Habis kulla insanin minhum mi'atan minal ibil wa a'ta Abbas bin Mirdas duna dhalik fa qala Abbas bin Mirdas ataj'alunah bi wa nahbal ubaidi baina Uyaynata wal Aqra'i fama kana Badrun wala Habisun yafuqani Mirdas fil fil majma'i وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ قَالْ فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِئَةً. Nah, dengan sanadnya kepada Rafi' bin Khadij a'tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Sufyan bin Harb wa Muawiyah ibn wa Sufwan bin Ibn Umayyah. Nabi memberikan Abu Sufyan bin bin Harb dan Sufwan bin Umayyah, kemudian Uyayyah bin Hisn dan Aqra bin Habis, masing-masing di antara mereka dikasih 100 unta. Ya, 100 unta kalau taruhlah satu unta harga 25 juta berarti berapa tuh? 2,5 M. Ya. Satu orang dikasih 2,5 M. Wa ata Abbas bin Mirdas duna dhalik. Nabi memberikan Abbas bin Mirdas kurang dari itu. Faqala Abbas bin Mirdas. Abbas mengatakan, ataj'alu nahbi wa nabal ubaidi baina Uyaynata wal Aqra. Apakah engkau jadikan pembagianku dan ditambah lagi dengan senjataku, yakni Ubaid itu nama kuda dia. Jadi saya dan kuda seharusnya dia dapat dua. Sekarang dijadikan jatahku dan jatah kudaku, ya, sama dengan pembagian Uyaynah dan Aqra. Fama kana Badrun wala Habisun yafuqani Mirdas fil majma'. Badrun dan Habis itu adalah orang tua dari Uyaynah dan Aqra. Keduanya itu tidak akan pernah mengalahkan Mirdas di dalam pertemuan-pertemuan. Wa ma kuntu duna mri'in minhuma. Saya pun, yakni Abbas, tidak pula kalah dari Uyaynah dan Aqra. Wa man takhfid al-yawma la yurfa. siapa yang direndahkan saat ini, maka dia tidak akan tinggi, dia tidak akan apa, dia tidak akan mulia. Jadi pada saat itu dia protes gitu ya. Seakan-akan dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya, apa bedanya saya dengan yang diberikan Uyainah dan Aqra? Saya tidak pernah di bawah dari dia. Orang tua saya, ya, orang tua mereka tidak akan pernah juga di atas dari orang tua saya. Apa kelebihannya? Siapa yang direndahkan sekarang, dia tidak akan mulia. Lalu fa'atamma lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'atan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan pemberian untuk Abbas bin Mirdas 100 unta juga. Nah, di sini kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sikap untuk pendekatan hati kepada sebagian orang dengan harta, ya, untuk kemaslahatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan masing-masing ukuran yang dia lihat untuk kemaslahatan. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abbas bin Mirdas 100 unta untuk menyempurnakan kekurangan yang ada, ya. Ini dalam rangka untuk mendekati hatinya dan supaya menghilangkan prasangkaannya bahwa pemberian yang sedikit ini seakan-akan meremehkan atau merendahkan dia. Lalu kadang-kadang kan melihat gini, manusia itu apalagi orang awam, ya, pikirannya kadang-kadang dia mengukur seorang itu dengan pemberian. Ketika kita berbicara dengan seorang, kadang-kadang dengan dalil tidak dihiraukan, ya. Tapi setelah, karena memang logikanya seperti itu. Pernah terjadi pada saya, awal-awal kita membeli tanah yang kita beli, di situ ada rambutannya, pohon rambutan. Nah, secara umum ketika kita membeli tanah, maka dia sudah bersamanya apa yang ada di dalamnya, kecuali disyaratkan. Lalu setelah selesai deal harga untuk menindaklanjuti, dia minta uang lagi untuk uang pohon. Lalu saya sampaikan bahwasanya di dalam syariat, ya, kalau itu hitungan syariat, apa yang ada di dalamnya termasuk. Apa katanya? Ah, jadi bawa-bawa ya, gak mau segala. Wah, waktu itu saya mengatakan, aduh, salah saya, ya. Pembicaraan kita pada saat itu, karena memang, ya, pertama agamanya gak ada, dia tidak tahu dengan hukum syariat. Yang ada bagi dia adalah hukum adat, ya, atau ya apa kebiasaan yang ada. Lalu ya akhirnya karena berbicara dengan orang seperti itu tidak akan putus dengan syariat. Sudah, kita harus ngalah, ya. Lalu kita hargai. Nah di harga kita bisa negosiasi. Pokoknya GBT. Ya, nah ini terkadang ketika kita berkomunikasi dengan orang, ya, tidak bisa kita, ya, apa namanya mengambil dalil, tapi kita juga perlu pendekatan hatinya ya terkadang dengan uang. Nah, buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan kepada Abbas bin Mirdas ya untuk pemberian dalam rangka pendekatan hatinya dan supaya dia tidak merasa dihina. Ya. Hadis berikutnya disebutkan di sini bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama ghanaim Hunain fa'ata Abu Sufyan bin Harb 100 min al-ibil wa saqa al-hadid wa zada wa ata Alqama bin Ula bin Ulatha 100. Dengan sanad yang lain disebutkan bahwa tidak disebutkan Alqama bin Ulatha, tidak juga Sufyan bin Umayyah ya, dan tidak disebutkan syair yang disebutkan di dalam hadis sebelumnya. Artinya riwayatnya juga bermacam-macam, ada yang orang-orang individu tertentu yang disebutkan, ada yang tidak. Walhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang-orang pada saat itu individu-individu tertentu. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya Sufwan bin Uyain bin Sufwan bin Umayyah ketika Nabi kasih dia banyak ya, menjadikan hatinya berubah 180 derajat. Nabi yang tadinya dibencinya menjadi disayangi. Tapi kita ambil hadis yang terakhir di sini. Ya, silakan dibaca. حدثنا سريج بن يونس حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمري ابن يحيى ابن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح هنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار فبلغوا أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله آمن فقال ألا تجيبوني فقالوا الله ورسوله آمن فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها زعم عمرو أن لا يحفظها فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. دار عبد الله بن زيد Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Hunainan, ketika Nabi telah menaklukkan Hunain, qasamal ghanaim, Nabi bagikan harta rampasan perang, fa'atal mu'allafata qulubuhum, Nabi berikan orang-orang yang didekati hatinya, fabalagha wa anna al-ansar yuhibbuna an yusibu ma asaba an-nas, sampailah berita kepada beliau bahwa orang-orang Ansar pengen mendapatkan apa yang didapat oleh yang lain. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhatabahum, lalu Rasulullah berdiri dan menyampaikan khutbah kepada mereka. Fahamidallah wa athna alaihi, beliau memuji Allah dan memujanya. Thumma qal, lalu Nabi mengatakan, ya ma'asyar al-ansar, wahai kaum ansar, alam ajidukum dhulalan fahadakumullah bi, tidakkah aku mendapatkan kalian tidak mendapatkan hidayah? Dhulal, tidak mendapatkan petunjuk. Lalu Allah beri petunjuk kalian denganku. Wa'alatan, tidak aku dapatkan kalian itu orang-orang yang fakir. Fa'agnakumullahu bi, Allah telah kayakan kalian denganku. Wa mutafarriqi, tidak kau temukan kalian itu adalah berpecah belah. Perang antara Aus dan Khazraj selama 125 tahun. Ya, perang. Ya, lalu Allah damaikan mereka dengan Islam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajama'akumullahu bi, Allah telah mengumpulkan kalian denganku. Wa yaqulun Allah wa rasuluhu aman. Ya. Allah dan Rasulnya yang telah memberikan karunia. Faqala ala tujibuni, faqalu Allah wa rasuluhu aman. Qala amma innakum, tidakkah kalian memenuhi ya permintaanku? Lalu mereka juga jawab, Allah wa rasuluhu aman. Qala amma innakum law syi'tum an taqulu kadha wa kadha wa kana min amri kadha wa kadha li asya'a addadaha za'ama amr annahu la yahfaduha. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kalau seandainya kalian ingin kalian mengatakan begini dan begitu, ada beberapa perkara yang disebutkan dan amr, yaitu perawi dari hadis ini, dia mengatakan kurang hafal dengan apa yang diucapkan itu. Lalu dia mengatakan, ala tardawna iyadaban nasu bisya'i wal ibn, ya, tidakkah kalian ridha bahwasanya manusia berangkat membawa binatang ternak dan unta? Wa tadhhabuna bi rasulillahi ila rihalikum, dan kalian pergi bersama Rasulullah, ya, kalian membawa Rasulullah SAW ke rumah kalian. Al ansar syi'arun wan nasu ditharun, ansar itu syiar, syiar itu adalah kain yang melengket di badan. Wa dithar, kain yang berada di atasnya. Jadi kalau dianggap orang ansar itu singlet, manusia yang lain adalah baju luar. Ya, maksudnya apa? Imam Nawawi mengatakan makna hadis, al ansar humul batanah wal khasa wal asfiya. Orang ansar itu adalah orang-orang terdekat, orang-orang yang terpercaya, batanah. Ya, kalau dibawa ada tim sukses kalau orang sekarang ini. Orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan. Ya. Wa alsaqa bi min sa'irin nas, orang yang paling lengket denganku daripada manusia yang lain. Ya. Wa hadha min manaqibihim adh-dhahirah wa fadha'irihim al-bahirah. Ini adalah salah satu keutamaan atau kemuliaan orang Ansar dibandingkan dengan yang lain. Manusia yang lain apa? Pakaian luar. Gampang, pakaian luar biasa dibuka-buka. Pasang buka, nah, pasang buka, pasang buka. Kalau pakaian dalam enggak. Selalu lengket. Yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau la hijratu lakuntu imra'an min Ansar. Kata Nabi, kalaulah tidak hijrah, pastilah aku adalah orang dari Ansar. Ya, walau salakan nas wadian, kalau seandainya manusia menempuh lembah wasyaban atau wadi atau lembah, lasalaktu wadi al-ansar wa sya'bahum, pastilah aku telah meniti wadi Ansar dan lembah mereka. Innakum satalqawna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian akan menemukan setelahku nanti, setelah aku meninggal dunia nanti, kalian juga akan mendapatkan sikap mendahulukan orang lain daripada diri kalian. Fasbiru, maka bersabarlah. Hatta talqawni alal hawd, sampai kalian berjumpa denganku nanti di hawd, yaitu di telaga. Sekali lagi, ini adalah keutamaan orang-orang Ansar, ya, dari sisi mereka adalah orang-orang khusus, orang yang telah mengambil janji dengan Nabi untuk setia selalu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwasanya orang-orang Ansar adalah orang-orang yang khusus. Makanya kita lihat dalam hadis yang keluarkan Imam Bukhari, alamatul iman hubbul Ansar, wa alamatun nifaq bughdul Ansar. Nabi jadikan cinta kepada Ansar itu tanda dari keimanan, dan tanda kemunafikan adalah benci dari Ansar atau benci terhadap Ansar. Kenapa? Karena Ansar inilah yang membela Rasulullah, yang melindungi Rasulullah, yang berkorban untuk Islam. Ya, sehingga ketika mencintai Ansar, maka berarti itu mencintai perjuangan mereka, mencintai Rasulullah. Membenci mereka berarti membenci Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan para sahabat? Bagaimana dengan orang yang mengkafirkan mertua Rasulullah, menantu Rasulullah, dan mengkafirkan istri-istri Rasulullah? Apakah dia cinta dengan Rasulullah? Kalla, tidak akan mungkin kita katakan dia cinta dengan Rasulullah kalau orang-orang khusus di sekitar Rasulullah, orang-orang yang paling dicintai Rasulullah, mereka kafirkan. Itu adalah orang-orang Syiah yang melakukan hal yang demikian, dan mereka mengkafirkan para sahabat. Abu Zur'a Ar-Razi dia mengatakan, "Idza ra'aita ahadan, idza ra'aita ar-rujula yantaqisu wahidan min as-sahabati fa'lam annahu zindiq." Jika engkau melihat seorang melecehkan seorang dari sahabat, maka sesungguhnya dia itu adalah orang zindiq. Kenapa? Karena Al-Quran itu hak, agama itu hak, Rasul itu adalah hak. Yang membawa agama kepada kita ini dari Rasulullah adalah para sahabat. Lalu mereka ingin menjatuhkan saksi-saksi kita, tujuannya untuk membatalkan agama. Kalau para sahabat sudah dijatuhkan, sebagaimana orang-orang Syiah sangat benci sekali dengan Abu Hurairah, kalau Abu Hurairah sudah dijatuhkan di pandangan kaum muslimin, bagaimana jadinya? Ya, setiap hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah, yang mana hadis itu lebih dari 5000 hadis, batal jadinya. Sama dengan orang pengadilan, kalau saksinya sudah dibatalkan, apapun yang diomongkan oleh saksi enggak didengar. Ya. Kalau seandainya hadis Abu Hurairah jadi dibatalkan, ya, banyak perkara agama yang akan hilang. Ya, wallahu taala alam. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Ya. Ini ada pertanyaan. Ini dari Wingki dari Kabupaten Sejunjung. Apa hukumnya kalau kita meyakini bahwa arwah seseorang itu berketayangan? Itu adalah keyakinan Hindu. Ya, keyakinan Hindu. Padahal jasadnya tidak akan kembali lagi ke dunia. Enggak ada. Enggak ada yang namanya ruh berketayangan. Ruh itu dia sudah pindah kepada alam barzakhiyah. Alam barzakhiyah itu tidak dunia lagi. Dia sudah masuk kepada alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Assalamualaikum, saya mau tanya nisab pembayaran zakat itu disebutkan dalam hadis apa dalam Al-Quran? Di dalam hadis. Dalam Al-Quran hanya perintah mengeluarkan zakat. Maka kalau seandainya ada orang hanya mengatakan saya cukup dengan Al-Quran saja, tidak dengan hadis, maka dia tidak bisa mengeluarkan zakat. Kalau bayar zakat nunggu nisab, bagaimana cara mengamalkan Al-Quran ayat 2 dan 3 yang bunyinya infakalah sebagian rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan? Diberikan gampang, bersedekah. Maka di situ namanya sedekah wajib, sedekah sunat. Kalau seandainya belum sampai nisab, berarti belum ada kewajiban untuk bersedekah. Tidak ada kewajiban, namun tetap bersedekah dianjurkan, karena sedekah itu pahalanya besar. Ya. Sholat berjamaah sebagai makmum pada sholat jahar. Kalau bacaan al-fatihahnya imam sudah termasuk bacaan makmum. Bagaimana kalau makmum datangnya terlambat, imam sudah membaca ayat Malik Yaumiddin atau semisalnya. Berarti makmumnya sudah tertinggal sebagian sehingga tidak utuh. Bagaimana? Apakah termasuk masbuk? Baik. Kapan makmum mendapatkan sholat bersama imam? Hukum sholat bersama imam adalah dengan mendapatkan ruku. Man adraka raka'a faqad adraka sholat. Siapa mendapatkan ruku, dia sungguh telah mendapatkan sholat. Ya, sebagaimana Abi Bakrah datang sholat, Nabi sedang ruku, dia datang di tengah masjid. Pas sedang ruku dia berjalan. Dia takbir, ruku, sedang ruku dia jalan masuk ke saf. Setelah sholat Nabi panggil. Ya. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah semakin menambahmu semangat. Ya, jangan diulangi. Dalam diulangi ini ada maknanya jangan ulang perbuatan itu, dalam mengatakan jangan diulangi sholat. Sholat Anda sudah sah. Ibnu Mas'ud dia masbuk bersama seorang muridnya. Pada saat dia datang, imam sedang ruku. Lalu dia ruku dan muridnya juga ruku. Ketika sholat selesai, imam salam, dia salam. Muridnya naik ke atas. Berdiri, ditarik tangannya untuk duduk. Ya, Ibnu Mas'ud menarik tangan orang muridnya tadi untuk duduk. Yang menunjukkan bahwa ruku sudah menjadikan kita mendapatkan sholat. Baik sholat jahar maupun sholat sir. Ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.